Andainya kau tahu apa yang ada di dalam hatiku tersimpan, takkan pernah berubah. Andainya kau tahu apa maksudku lafazkan cintaku padamu dengan cara yang berbeda. Apa yang ada di dalam hatiku.